Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wala haula wala quwata illa billah. Amma ba'du. Selamat malam sobat muslim, kaum muslimin, para pendengar dan pemirsa Radio Muslim Jogja, Niaga TV dan Radio Roja Kendari dimanapun berada. Alhamdulillah kembali lagi bersama kami di Radio Muslim Jogja, memurnikan akidah, menebarkan sunnah. Bersama saya Didin, kita insya Allah akan lanjutkan kembali program bincang-bincang seputar kesehatan di acara Halo Dokter. Insya Allah kita akan membahas pembahasan baru, yakni pembahasan seputar kesehatan mata, atau lebih tepatnya fokus pada pembahasan penyakit katarak. Dengan judul, Awas Katarak Bisa Sebabkan Kebutaan, Kenali Penyebab dan Cara Pencegahannya. Nah sobat muslim, insya Allah malam ini kita dibersamai oleh Dr. Parangeni Muhammad Hafizullah Ta'ala. Insya Allah kita akan bincang-bincang dan tanya-tanya lebih jauh seputar katarak bersama beliau. Dan seperti biasa juga kami persilakan para pendengar dan pemirsa Radio Muslim Jogja, pemirsa Niaga TV dan pendengar Radio Roja Kendari dimanapun berada. Silakan sampaikan pertanyaan atau konsultasi terkait dengan kesehatan, terutama mengenai kesehatan mata, melalui nomor interaktif di nomor 0823-2727-5333. Insya Allah akan kami sampaikan pertanyaannya kepada narasumber kita, yakni Dr. Parangeni Muhammad Hafizullah Ta'ala. Dan bisa juga sampaikan melalui telepon interaktif langsung ke nomor yang sama 0823-2727-5333. Baik, alhamdulillah kita telah dibersamai oleh narasumber kita, yakni Dr. Parangeni Muhammad. Kita sapa terlebih dahulu beliau. Assalamualaikum, Dr. Parangeni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih dokter atas kehadirannya di studio, yeah. Dok. Apa kabar ini, dokter? Alhamdulillah. Alhamdulillah, baik. Ini sebelumnya pernah mengisi di Radio Muslim ya, dok ya? Pernah juga. Pernah. Dan ini pertama kali datang sebagai pengisi. Ya, datang ya. Untuk hadir langsung, ya ini pertama, dulu online. Tapi Masya Allah yang menarik ini ya, sobat muslim, Dr. Parang ini katanya sebelumnya pernah menjadi kru Radio Muslim, dok. Iya, dulu pernah, tahun 2012-2013. Oh Masya Allah, itu ketika kuliah di Jogja, dok? Kuliah, ketika ambil S1 kedokteran di UGM. Oh Masya Allah, sekarang jadi narasumber ini ya. Masya Allah, dulu juga penyiar atau bagaimana, dok? Dulu penyiar, penyiar dan ya tim yang ngerekam-rekam kajian itu. Masya Allah. Dulannya tugasnya itu di Al-Mu'min. Oh iya, Masjid Al-Mu'min. Al-Mu'min sama Al-Asri. Al-Mu'min itu Senin malam. Yang Al-Asri itu, ya, Ana juga lupa. Ana pokoknya ada ngerekam dua kajian dan ngisi di hari Rabu kalau nggak salah. Oh, itu menyiar di hari Rabu ya? Ya, menyiarkan kajian, maksudnya ya membuka kajian seperti Ahdidin tadi, Masya Allah. Ini berarti saya dibersamai senior sekaligus narasumber ya. Senior. Oh, zaman dulu masih ini ya dok, mungkin agak serabutan ya dok ya? Iya. Penyiar lalu kameramen gitu ya dok ya? Sekarang sudah fokus. Masya Allah, sekarang sudah sangat. Ini dulu perekamnya tuh perekam yang apa sih namanya? Buya namanya mungkin ya. Ah, apa namanya? Buya namanya dok. Peralatannya. Enggak, perekamnya perekam yang entah merek Sony itu yang ada mic-nya ke kanan dan ke kiri itu, entah. Anda juga enggak tahu. Pokoknya kecil yang bisa handheld apa? Yang bisa apa namanya? Ini. Sangat ya intinya kecil lah perekamnya itu dulu. Masya Allah. Perjuangan kru Radio Muslim Jogja zaman dulu ya. Insyaallah barakallahu fiik dokter. Baik, alhamdulillah sobat muslim kita telah dibersamai oleh narasumber kita ya, Dr. Parangeni Muhammad. Silakan bisa sampaikan pertanyaan ke nomor 0823-2727-5333. Dan oh ya, mungkin sedikit perkenalan juga dok, ini dokter saat ini tinggal di mana dan asal mana dokter? Saya asal dari Tangerang dan saat ini tinggal di Sleman di Kecamatan Godean. Saat ini sedang menempuh pendidikan spesialis mata di Sarjito. Masya Allah. Baik. Terima kasih atas perkenalan singkatnya Dr. Parangeni. Baik, kita mulai bincang-bincang kita sobat muslim terkait dengan katarak ya, penyakit katarak. Dan insya Allah kami persilakan bagi sobat muslim yang ingin bertanya seputar penyakit mata lainnya bersama Dr. Parangeni. Sebelum kita masuk ke pembahasan katarak, yang mungkin sebagian dari kita sering dengar ya dok ya, dan ini mungkin umum ya di masyarakat, penyakit katarak, mungkin orang terdekatnya, orang tua terdekatnya ini mengalami hal tersebut. Bagi yang ingin bertanya silakan bisa dikonsultasikan. Dan sebelumnya kita tanyakan dulu mungkin tentang susunan organ mata yang mungkin sebagian dari kita perlu tahu terlebih dahulu, karena mungkin nanti istilah-istilahnya sering disebut ya dok ya ke depannya ya. Bisa dijelaskan dokter Parang ini bagaimana susunan organ mata kita, dan mungkin nanti bisa dilanjutkan apa sih itu katarak dok, silakan. Sebenarnya mata itu kan kecil ya, ukurannya kurang lebih hanya sekitar 2 cm ya. Tapi ya sebagaimana Allah firmankan dalam Qur'annya, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Manusia itu sangat sempurna, telah diciptakan sangat sempurna. Mata yang kecil itu sampai sekarang belum bisa direplikasi oleh manusia. Benarlah Allah mengatakan, Allah berfirman bahwa lalat pun gak akan bisa kamu tiru, apalagi manusia, matanya aja itu gak bisa. Nah, mungkin bisa ditampilkan dulu ya gambaran mata itu seperti apa, dan katarak itu sebenarnya masalahnya di mana sih? Mata itu kecil tapi mungkin geser yang ditampilin. Geser lagi. Nah ini ya, itu bisa sahabat Radio Muslim lihat. Di sana, di mata itu ada beberapa struktur ya. Dia itu sebenarnya, mata ini sebenarnya fungsinya menyerupai kamera. Mata itu sebenarnya menyerupai kamera, di mana cahaya yang dipantulkan oleh benda itu akan masuk ke dalam bola mata melalui diafragma. Mungkin teman-teman yang berkecimpung di dunia fotografi mungkin tahu diafragma itu kan yang mengatur besar kecilnya cahaya. Kemudian akan masuk ke lensa, sebagaimana kamera juga seperti itu. Dan lensa itu tugasnya adalah memfokuskan ke film. Nah, film ini, itu yang di sana itu retina itu berperan sebagai film. Nah, semua yang terlihat oleh kita itu sebenarnya adalah cahaya yang dipantulkan dari benda yang ada di depan kita yang masuk melalui iris atau diafragma pupil, melewati lensa dan sampai ke film begitu. Nah, di sana ada itu yang tulisannya lens itu, dia itu sebenarnya itu yang lens itu dia itu adalah lensa. Lensa mata. Nah, lensa mata ini tidak seperti lensa kamera ya. Kalau lensa kamera itu kan kita tahu kaca ya. Kaca itu kan ukurannya nggak bisa diubah. Kalau lensa mata ini uniknya dan agungnya ciptaan Allah, itu lensa mata ini kecembungannya itu bisa diubah. Mungkin teman-teman yang fisika tahu, semakin cembung atau semakin tipis itu sifat lensa itu, kekuatan lensa itu akan berubah. Itulah gunanya, kalau kamera mungkin yang berkecimpung dunia fotografi tahu ya, yang untuk melihat jauh, melihat dekat, itu kan lensanya itu harus digeser ya ukurannya ya, maksudnya digeser jaraknya ya antar lensanya. Wah, itu kan butuh space yang besar. Kalau mata itu kenapa kecil, dia lensanya ini bisa mengembung dan menipis. Ya, jadi itu di samping-sampingnya itu ada otot itu. Nah, itu tujuannya adalah menggerakkan, menarik atau melepaskan lensa mata. Intinya supaya lensa mata itu bisa tambah tebal, bisa tambah tipis, tergantung yang mau dilihat itu bendanya jauh apa dekat. Itulah kenapa kita bisa ngelihat jauh, bisa melihat dekat begitu. Nah, lensa mata ini elastis dan bening. Nah, beningnya lensa mata ini karena kandungan-kandungan di dalamnya ini juga transparan. Nah, akan tetapi manusia akan mengalami penuaan, dan lensa mata ini semakin manusia menua, dia juga semakin tidak bening lagi, tidak bening lagi menjadi warna lain. Oke, maafkan. Menjadi warna lain, biasanya putih atau bisa juga hitam atau coklat ya. Tapi seringnya sih putih ya. Ketika berubah warna ini, dia kan jadi nggak bening lagi. Berarti kan mata akan menjadi buram, begitu. Mata pandangan akan menjadi buram. Dan ini terjadi terutama pada usia tua ya, begitu. Nah, itulah yang dikatakan katarak. Gitu. Mungkin untuk sekilasnya seperti itu ya. Jadi itu strukturnya lensa itu yang katarak itu sebenarnya yang mana? Itu yang situ. Bagian lensa, bagian lensa tadi, begitu ya. Yang lainnya nggak diganggu. Masya Allah. Ya, gitu, gih. Baik, seputar lensa juga mungkin uniknya bisa autofokus dengan cepat ya, dok ya. Oh, kalau iya, kamera bisa. Jauh, dekat harus transisinya mungkin. Iya. Masya Allah ya. Salah satu keistimewaannya. Jadi tadi lensa berarti yang katarak ini yang bermasalah adalah lensa yang lensa berubah warna menjadi buram sehingga penglihatan buram seperti itu ya, dok ya. Iya, benar. Baik. Jadi lalu untuk katarak ini, kenapa lensa itu bisa menjadi buram gitu dok? Apa penyebab dari katarak ini? Nah, untuk kenapa lensa bisa menjadi buram itu penyebabnya tidak ada penyebab tunggal ya. Tapi yang meningkatkan risikonya itu adalah yang pertama penuaan. Jadi cukup kita bertambah usia, itu lensa itu sebenarnya makin lama makin makin buram, tidak bening seperti dulu lagi gitu. Kemudian ketika orang itu punya gula darah tinggi atau diabetes, itu akan mempercepat. Jadi itulah kenapa beda orang, beda usia mulai kataraknya. Begitu. Berarti semua orang insya Allah hampir pasti katarak dok, dengan kata lain. Ya tergantung datang duluan kataraknya atau ajalnya. Sebenarnya memang seperti itu ya. Jadi nggak ada orang yang bebas katarak. Pasti maksudnya kayak ada usianya. Cuman misalnya usianya sudah terlalu tua itu, oh yang usia di atas 80 rata-rata pasti sudah mulai keruh. Meskipun sehat gitu ya, dengan. Ya meskipun sehat, tapi sudah mulai keruh begitu ya. Ada juga yang 60 sudah keruh. Saya pernah ketemu kasus 40 keruh, tapi memang dia ada gula darah yang tidak terkontrol gitu ya. Jadi paling faktor risiko yang paling utama adalah usia yang pertama, yang kedua gula darah, diabetes. Kemudian ya selanjutnya itu ada juga faktor turunan, karena ada juga katarak yang dia itu lahir-lahir langsung katarak. Oh iya. Begitu. Ada faktor turunan, ada juga faktor penyakit infeksi. Ya, kalau misalnya pada bayi sudah ada, nah itu biasanya karena infeksi ya. Ada infeksi, bisa juga turunan. Seringnya sih karena infeksi ya. Karena biasanya dia ada, gak cuman katarak aja. Biasanya kalau misalnya bayi lahir katarak, biasanya dilakukan screening pemeriksaan penyakit lainnya. Kemudian ini nih yang agak sulit kita hindari, paparan sinar ultraviolet. Ya, paparan sinar ultraviolet itu mempercepat kerusakan protein-protein lensa mata, yang mana itu akan menyebabkan pengeruhan lensa atau katarak. Kemudian ada juga trauma. Trauma itu maksudnya apa ya? Benturan. Kecelakaan gitu ya. Iya, misalnya kecelakaan. Terus ya enggak harus kecelakaan, ya kecelakaan. Ya kena benturan tinju ya. Itu juga pokoknya intinya kena benturan ya. Benturan tumpul ataupun padat. Kalau padat ya langsung, kalau misalnya tumpul bertahap tapi pasti nanti tapi nanti kemungkinan besar akan menjadi keruh juga. Gitu. Baik, dok. Jadi tadi beberapa faktor risiko yang bisa meningkatkan atau mempercepat gitu ya, dok ya. Iya. Orang terkena mata. Sinar UV ultraviolet berarti dari matahari ya, dok ya. Iya, dari matahari. Baik. Lalu dok, untuk Tadi usia, rentang usia tadi kisaran berapa dok seorang kemungkinan terkena katarak? Untuk usianya tidak ada ini ya, maksudnya kayak ada patok. intinya sih semakin tua resikonya semakin meningkat. Itu tadi biasanya sih mulainya itu di atas usia 50 tahun dan frekuensinya katarak, maksudnya terjadinya katarak itu akan meningkat di pada usia di atas 70 tahun gitu ya. Jadi ya memang ya startnya mulai 50 tahun, tapi itu tidak pasti. Kalau misalnya dia suka maksudnya dia gula darahnya tidak terkontrol terus-terusan tinggi gitu, itu nanti katarak juga akan makin cepat, bahkan usia 40 tahun juga bisa. Dan ada juga beberapa jenis penyakit yang menyebabkan katarak pada usia tengah-tengah. Jadi kayak misalnya dia kataraknya muncul justru usia anak-anak, usia 10 tahun gitu, tiba-tiba muncul kataraknya gitu. Itu katarak juvenil namanya. Biasanya penyebabnya adalah genetik gitu. Iya. Baik dok, terima kasih atas penjelasannya tadi beberapa faktor resiko penyakit katarak ya. Silakan para pendengar sekalian bisa bergabung dengan kirimkan pertanyaan atau konsultasi terkait dengan kesehatan mata ya. Kita membahas tentang katarak. Silakan bisa disampaikan pertanyaan ke nomor 0823-2727-5333. Nanti bisa informasikan jenis kelamin, lalu mungkin riwayat penyakit sebelumnya, dan juga usia. Ketika menyampaikan pertanyaan bisa melalui SMS atau chat WhatsApp, bisa juga telepon ke nomor 0823-2727-5333. Tadi kita dengarkan penjelasan awal dari Dr. Parangeni Muhammad tentang katarak ya. Baik, kita lanjutkan lagi bincang-bincang kita bersama Dr. Parangeni Muhammad. Selanjutnya dok, tadi kan disebutkan secara umum katarak itu menjadikan buram seperti itu ya dok ya, untuk penglihatannya. Berarti gejalanya utamanya adalah buram ya dok ya. Nah, apakah ada gejala-gejala awal seperti itu dok, ketika seorang mendekati katarak, atau gejala-gejala lainnya selain buram yang mengarah pada katarak ini dok? Untuk gejala-gejala lain selain buram sih, karena mata itu memang keluhan paling banyaknya itu buram ya. Jadinya ya kalau misalnya keluhan mata paling sering sih buram. Tapi sebenarnya ada gejala lain ya, yang apa sih namanya, yang merupakan gejala awal katarak, yaitu dia mulai gampang silau biasanya. Jadinya kena cahaya dari depan, terjadi glare kalau istilahnya itu, silau ya, jadi ngerasa cahayanya ini terpental kemana-mana. Nah itu penyebabnya karena tadi lensanya itu sebenarnya udah mulai keruh, tapi sedikit keruh-keruh tipis. Kemudian keruh-keruh tipisnya ini ketika ada cahaya masuk, kekeruhan yang tipis ini memantulkan cahaya kemana-mana, jadi orang tadi akan merasakan silau begitu. Kemudian sensitivitas warna berkurang gitu, karena katarak itu kan sebenarnya nggak murni putih banget, tapi dia agak kuning ya. Jadinya nanti akan ada warna yang terganggu ya, karena ketika dia benda itu berwarna kuning kan berarti kan warna kuning itu dipantulkan dan tidak sampai ke mata begitu. Nanti ada gangguan warna, ada glare gitu, dan yang pasti buram gitu. Baik dok. Lalu selanjutnya, bagaimana sikap seseorang ketika mengalami gejala itu dok? Ketika mungkin ada orang tua sekitar kita yang mengalami gejala seperti itu, apa yang perlu dilakukan dok? Apakah ada penanganan mandiri di rumah atau kapan harus ke dokter? Oke. Untuk penanganan mandiri ya, karena katarak ini bisa dibilang tidak mengancam nyawa ya. Jadi sebenarnya tidak ada saran penanganan mandirinya. Jadi ya sebenarnya nggak harus katarak. Ketika seorang pasien itu ngerasa pandangannya tiba-tiba kabur atau mulai kabur, itu kan seharusnya langsung mencari pertolongan ya ke dokter mata begitu. Jadi ya memang nggak harus ada gejala glare atau tadi penurunan warna gitu ya. Pokoknya ada keluhan pandangan ya, sebaiknya langsung berobat ke dokter mata, karena mata ini organnya kecil dan dia sangat sensitif gitu. sensitif terhadap apapun, gula darah sensitif, rokok sensitif. Oh iya, tadi Anda lupa menyebutkan ya, rokok itu juga. Rokok itu juga mempercepat terjadinya katarak. Intinya segala sesuatu yang meningkatkan apa ya istilahnya ya? Radikal bebas. Ya, kalau di iklan-iklan namanya radikal bebas. Nah, itu sebenarnya ya oksidan-oksidan gitu. Nah, segala sesuatu yang meningkatkan itu dia akan mempercepat terjadinya katarak karena dia akan mempercepat terjadinya kerusakan protein di lensa mata gitu. Jadi ya termasuk misalnya rokok begitu atau makanan-makanan yang kurang sehat begitu. Baik dok, jadi gaya hidup ini juga berperan utama ya dok ya untuk seseorang bisa terkena kemungkinan faktor resiko bahkan mempercepat gitu ya dok ya. Ya contohnya tadi merokok dan berarti makanan juga ya dok ya karena tadi diabetes kan juga berpengaruh ya. Iya benar. Dengan makanan. Baik. Selanjutnya dok mungkin bisa dijelaskan bagaimana proses atau tata laksana pemeriksaan seseorang ketika memeriksakan apa namanya keluhan yang mengarah ke katarak ini dok, dan juga mungkin bisa disampaikan juga bagaimana pasien yang berobat ke karena dokter di Sarjito ya. Ini mungkin bisa dijelaskan tata laksananya dok ketika di Ya jadi intinya pasien ketika berobat ke dokter mata itu sebenarnya dokter secara umum pasti kan ditensi dulu. Ya itu inilah kayak semacam vital sign yang rutin lah, itu kayak semacam takbiratul ihram kalau misalnya di berobat ke rumah sakit gitu ya. Jadi semua orang pasti akan diperiksa. Terus kemudian ada lagi nih kayak yang wajib tapi hanya di mata saja, yaitu pemeriksaan visus, pemeriksaan ketajaman penglihatan. Ya, visual acuity visus, ketajaman penglihatan. Jadi intinya diminta membaca. Itu usia kalau misalnya sudah cukup maksudnya sudah cukup kooperatif pasti akan diminta meskipun dia buta huruf sekalipun ada tools-nya. Jadi intinya kalau misalnya bisa membaca nanti akan diminta membaca huruf, tapi kalau misalnya tidak bisa membaca nanti akan ada yang namanya tumbling E, yang E-nya dibolak-balik, nanti itu arahnya huruf E-nya itu arahnya tuh kemana gitu ya, itulah. Jadi intinya diperiksa itu dulu dan itu sudah diukur ya, jadi besar sampai kecil ketika ada titik normalnya. Jadi kalau misalnya dia tidak bisa membaca sampai titik normalnya berarti itu tidak normal dan berarti ada masalah begitu intinya. Nah kemudian pemeriksaan selanjutnya yaitu tekanan bola mata. Nah katarak ini kan ini termasuk sekalian aja ya nyinggung komplikasi dari katarak ya. Jadi katarak itu kan lensa itu kan tadi sebagaimana tadi kita lihat dia itu letaknya di agak nempel ke depan. Nah ketika dia menua dan bagiannya itu mengalami protein-proteinnya itu mengalami penggumpalan, nanti dia itu akan ukurannya akan awalnya dia akan membesar terlebih dahulu. Nah, ketika dia membesar, nanti dia bisa menekan struktur di depannya. Ketika menekan struktur di depannya itu nanti bisa menyebabkan peningkatan tekanan bola mata atau yang pernah dibahas dulu glaukoma. Ya, gitu. Nah, itulah kenapa pengukuran tekanan bola mata itu penting untuk pasien katarak. Dan operasi katarak pun komplikasinya juga bisa ditekan dengan tekanan bola mata yang stabil. Jadi kalau misalnya tekanan bola mata terlalu tinggi, nanti kemungkinan terjadinya komplikasi operasi katarak itu juga tinggi ya. Jadi emang harus diukur lah intinya supaya kita tahu ini kapan akan kita mulai operasi begitu. Kalau misalnya memang sudah masuk indikasi. Nah kemudian setelah dilakukan pengukuran tekanan bola mata, nanti yang pasti akan diperiksa di depan mikroskop. Ya, kayak diperiksa di depan mikroskop itu suatu hal yang hampir pasti dilakukan ya kalau misalnya berobat ke dokter mata ya. Jadi di mikroskop nanti dengan mikroskop itu katarak tipis pun nanti akan terlihat kalau misalnya dia itu jadi mikroskopnya itu menyinari dengan berbagai macam sudut yang akhirnya katarak itu nanti akan bisa terlihat begitu, dan seberapa tebalnya gitu, seberapa parahnya dia sudah mendorong ke depan gitu, terus lensanya itu sudah seberapa hancur, misalnya katarak sudah terlalu tua. Katarak itu kalau misalnya awalnya keras gitu, lensa itu awalnya keras, kalau misalnya sudah terlalu parah katarak nanti dia akan mencair. Iya, dia malah tiba-tiba menjadi mencair begitu. Nah, itu bisa dilihat dengan mikroskop yang tadi saya bilang. Kemudian nanti akan diperiksa juga dengan USG, karena kadang-kadang katarak itu kan karena tebal. Kalau misalnya dia terlalu tebal, retinanya tuh gak kelihatan. Jadi intinya kita memastikan nih, setelah operasi katarak tuh pasien ini akan bisa, kemungkinan besar akan bisa melihat lagi dengan baik atau tidak gitu loh. Jangan sampai udah dioperasi katarak ternyata retinanya ada masalah gitu. Oh, iya. Ya, jadi biasanya akan dilakukan USG juga, oh retinanya aman gitu. Kemudian kalau misalnya katarak terlalu tebal dan pandangannya itu nggak bagus, nanti akan dilakukan pemeriksaan untuk menguji secara subjektif pasiennya sebenarnya bisa melihat. Jadi dipancarkan sinar laser yang menembus kataraknya ke retinanya. Nah, itu ada alatnya, kita biasa sebut retinometri. Jadi kalau misalnya pasiennya itu bisa melihat itu dengan baik, meskipun awalnya visusnya ketajaman penglihatannya tuh cuma bisa kayak gini doang, cuma bisa ngitung huruf dari jarak 1 meter misalnya. Kalau misalnya ternyata retinometrinya bagus, bisa sampai angka yang cukup baik, ya nanti kemungkinan besar setelah operasi katarak hasilnya juga baik dengan izin Allah. Gitu. Baik, dok. Jadi itu tata laksana atau diagnosis ya, dok, ya, sebelum melakukan pengobatan untuk pemeriksaannya. Dan pengobatannya tadi adalah operasi berarti, dok? Iya, sampai ya untuk obat-obatan yang diteteskan atau di apa itu sebenarnya sampai sekarang juga belum ada ya yang bisa menyembuhkan katarak, dan kemungkinan juga, dan tidak ada yang mencoba mengembangkan juga, karena operasinya itu sekarang sudah sangat efisien, sudah sangat cepat dengan komplikasi yang sangat minimal. Jadinya tetap orang akan disarankan operasi. Maksudnya ya obat-obatan sudah sekarang nggak ada fokus katarak mengobati katarak dengan obat gitu. Kadang-kadang katarak ketika masih kecil itu bisa diobati dalam tanda kutip itu dengan suatu jenis obat. Jadinya obatnya ini sebenarnya fungsinya adalah membesarkan pupil atau yang kita tadi sebut di kamera itu diafragma. Pupil itu kalau misalnya kita melihat mata orang lain lekat-lekat di mata kita, itu sebenarnya kan yang bagian hitamnya itu sebenarnya warnanya agak coklat nih kalau orang Indonesia. Kalau orang barat mungkin ada yang biru, ada yang hijau gitu. Kalau Indonesia seringnya itu coklat. Nah, di tengah-tengah coklat itu dia yang paling hitam, bulat hitam. Nah, itu yang namanya pupil. Nah, di belakang pupil itulah lensa. Kalau orang matanya masih jernih, lensa itu kelihatannya itu hitam karena dia tembus ke belakang kan. Dan belakang tuh gelap. Gak kelihatan apa-apa kan, jadinya hitam. Nah, obat tadi itu melebarkan pupil sehingga misalnya katarak itu masih terjadi di tengahnya. Jadi lensa nih bulat nih, tengahnya itu katarak. Tapi cuma tengahnya doang. Iya, hanya sedikit di tengah. Terus pupilnya itu kecil kan. Nah, berarti kan dia cuma melihat dari sisi yang ada kataraknya. Ketika dilebarin lebih jelas. Lebih jelas karena kataraknya di tengah sini, sininya enggak, belum katarak nih. Sininya belum katarak, katarak baru di tengah sini. Dia jadi bisa melihat. Tapi ini efek obat cuma sementara. Cuma 3 jam, 4 jam dia harus ditetes lagi. Supaya dia tetap lebar. Nah, orang normal kalau misalnya ditetesin obat ini malah tambah buram. Oh gitu. Iya, karena tadi kan fungsi pupil itu kan seperti diafragma kamera. Coba kalau misalnya yang ini yang di fotografi ini misalnya aperturanya dibuka itu kan pasti putih gitu semuanya. Ya. Iya, ngatur cahaya, aperture kalau misalnya di ini. Nah, ya ketika ditetesin itu orang normal pasti akan buram, akan silau, susah melihat. Tapi kalau misalnya orang punya katarak karena di tengahnya ada katarak, dia enggak bisa ngelihat, ketika ditetesin itunya membesar, katarak itu jadi cuman di tengah aja, ya jadi bisa melihat, jadi makin jelas. Kalau yang pernah saya pelajari sih ada obat katarak yang sebenarnya isinya adalah obat untuk melebarkan pupil tadi. Tapi ya itu cuman sementara, dan ya sebagaimana tadi saya jelaskan konsepnya kan, jadi Itu kan nggak menyelesaikan masalah. Yeah. Nah, untuk pengobatan dari katarak sendiri ini adalah dengan operasi. Ya, jadi lensa tadi, lensa yang bawaan lahir ini kita hancurkan dan kita sedot menggunakan mesin. Kemudian ya intinya dikeluarkan lensanya, bisa itu menggunakan mesin, bisa menggunakan manual, tapi sekarang ini yang tren menggunakan mesin ya, karena dia lebih cepat. Cuman untuk beberapa kondisi tidak bisa menggunakan mesin, jadi ya mau gak mau harus manual begitu. Nah, setelah itu nanti ditanamkan lensa baru di dalam tempatnya lensa yang lama tadi. Nah, lensa baru ini ukurannya harus diukur sebelum operasi. Tiap orang beda-beda. Jadi misalnya orang bawaannya minus. Mm-hmm. Nih. Nah, lensanya nanti ukurannya akan lebih kecil dibanding orang yang dari kecilnya itu normal. Mm. Ya, jadi misalnya saya gak ada minus nih. Yeah. Ya, ketika saya saya gak ada minus. Lensa yang dibutuhkan sama mata saya ini ukurannya pasti beda dengan orang yang pada dasarnya punya minus gitu. Nanti orang yang punya minus biasanya ukuran lensanya akan lebih kecil. Maksudnya kekuatan lensanya ya, bukan ukurannya. Ukurannya biasanya sama, tapi kekuatan lensanya akan lebih kecil dibandingkan dengan orang yang matanya normal atau malah plus gitu. Ya. Jadi ukuran mata tiap orang ini unik, jadi itu salah satu yang perlu diperiksa sebelum dilakukan operasi katarak. Jadi itu biasanya hanya diukur ketika pasien itu sudah positif akan operasi katarak gitu. Oke, kita mau nanam lensa nih di dalam nih. Ya. Nanti lensanya ditanam, lensanya dibuat dengan bahan yang tidak menimbulkan alergi, dan ya intinya sudah didesain sedemikian rupa supaya dia itu di dalam dan di posisi menggantikan lensa mata yang telah dikeluarkan. Sehingga pandangan pasien nanti bisa jadi lebih jelas dari ketika mengalami katarak gitu. Baik, dok. Tadi disebutkan disesuaikan kalau di pasien ini minus atau tidak ya, dok ya? Iya. Berarti bukan, kalau misal pasien itu minus berarti minusnya juga otomatis akan berkurang atau bahkan sembuh juga, dok? Iya. Ketika ukurannya pas sebenarnya bisa. Bisa. Iya. Ketika ukurannya pas yang ditanam itu pas nanti minusnya akan berkurang. Ada sih pasien yang dia tuh minusnya cukup besar ya. Minus 18 kalau gak salah. Dia tuh setelah dipasang katarak ya minusnya sisa 5 apa ya sekarang. Jadi memang mengurangi minus karena lensanya tuh menyesuaikan nanti. Dipasang ukuran yang sesuai dengan matanya. Sesuai dengan matanya. Begitu. Jadi ya, sebenarnya kalau untuk pengukuran minusnya berapa itu tetap mengukurnya harus pakai kacamata itu yang dicobakan satu persatu. Ini lensanya diganti. Ini jelas apa enggak? Ini kelihatan apa enggak? Lebih enak yang mana gitu. Itu kan untuk mengukur minus sebenarnya harus pakai itu karena penglihatan itu kan hal yang subjektif. Setiap orang punya penglihatan masing-masing. Maksudnya kayak punya anggapan sendiri terhadap apa yang dia lihat gitu. Nah, kalau alat itu tadi yang saya bilang, misalnya kayak pengukuran yang tadi saya bilang itu lebih ke mengukur ini sih, mengukur bola matanya itu tuh dari ujung ke ujung itu jaraknya berapa, sehingga dipasang lensa di mana, akan dipasang lensa di mana, ukurannya berapa gitu loh. Jadi bukan untuk mendeteksi minus atau enggaknya ya, gitu ya. Baik dok. Baik, jadi tadi pengobatan adalah operasi ya dok ya, tadi menghancurkan lensa yang lama lalu diganti dengan lensa yang baru. Nah, itu kan tadi disebutnya juga ada otot ya dok ya, yang membuat lensa itu bisa menyesuaikan ya. Apakah operasinya bagaimana, apakah bedah seperti itu dok dan menyambungkan ototnya bagaimana? Sekarang ini untuk kalau misalnya ototnya itu sebenarnya nggak akan diganggu ketika operasi. Dia akan lensa itu sebenarnya ada tempatnya ya, ada semacam kantongnya. Jadi lensa itu ada ya ada kantongnya. Jadi lensa itu sebenarnya tuh nggak benar-benar cuman bulat itu aja, tapi dia itu ada, coba geser mas gambar yang tadi aja, nggak apa-apa. Nah itu, itu sebenarnya dia ada pembungkusnya. Mungkin di sini nggak digambari karena dia tuh sangat tipis. Nah si pembungkusnya ini kita jaga, jangan sampai pembungkusnya ini rusak. Jadi yang dikeluarin itu sebenarnya isinya. Putihnya itu ya, Dek ya? Nah, putihnya. Misalnya, yang pinggir-pinggirnya itu sebenarnya itu dia ada pembungkusnya. Oh, baik. Putih, isinya itu dibuang, pembungkusnya tersisa. Nah, nanti lensa buatannya itu akan dipasangkan di dalam kantongnya tadi. Coba digeser deh, Mas. Kayaknya ada gambar lensa buatannya. Terus, agak jauh. Lagi slide nomor 9. Slide nomor 9. Ya. Jadi itu ya. Naik terus. Ya, jadi lensanya dipasang di sana di dalam kantungnya tadi. Kemudian setelah itu setelah ini pas. Nah, ini ya, ini bentukan lensanya ya. Bisa dilihat ini ya, ada macam-macam bentuknya. Jadinya yang paling banyak tuh bentuknya yang S, yang S itu ya. Nah, itu nanti dipasang di dalam kantung tadi, dan tengah-tengahnya itu adalah lensanya yang nanti tugasnya akan membantu memfokuskan cahaya ke retina. Nah, sebenarnya itu salah satu komplikasi dari operasi ini. Jadi setelah dilakukan operasi ini, pasien daya akomodasinya, daya dia melihat autofokusnya itu akan sangat berkurang. Tapi ada tapinya nih. Tapi kalau pasien memang usianya sudah tua, autofokusnya itu memang sudah sangat jauh berkurang. Iya, jadi memang pada dasarnya seseorang itu pada usia tua juga tidak bisa akomodasi lagi. Itulah kenapa banyak pasien yang usia mulai 40 tahun sudah butuh kacamata baca. Karena untuk melihat dekat si lensanya ini udah nggak lentur lagi. Begitu lensa matanya yang lama ini udah nggak lentur lagi, meskipun masih bening tapi sudah nggak lentur. Otot-ototnya pun juga tidak bisa bekerja dengan baik lagi seperti ketika masih muda. Begitu, jadi ya ketika dia usianya sudah tua dan mengalami katarak, bisa dibilang ya komplikasinya kan seimbang ya, nol, karena pada dasarnya memang sudah nggak bisa akomodasi, kemudian ketika diganti pasien tidak bisa akomodasi gitu. Tapi sekarang sudah dikembangkan lagi lensa-lensa, tapi ya lensanya ini cenderung agak mahal ya. Jadi lensanya ini yang dia itu bentuknya sedemikian rupa, jadi bisa melihat jauh dan bisa melihat dekat. Lensanya ini bisa melihat jauh dan bisa melihat dekat. Ini sudah dikembangkan sekarang, tapi biasanya harga lensanya juga, lensanya saja itu cukup mahal. Gitu. Ya, baik. Jadi itu beberapa tentangan ya, Dek. Bentuk lensa yang digunakan ketika operasi pengobatan katarak ya, Dek. Baik. Kita akan coba sampaikan lagi kepada para pendengar dan pemirsa sekalian. Silakan bisa sampaikan pertanyaan atau konsultasi terkait dengan kesehatan mata, terutama pembahasan kita yakni tentang katarak. Bisa sampaikan ke nomor 0823-2727-5333. Insya Allah akan kami sampaikan kepada narasumber yakni Dr. Parangani Muhammad. Silakan bisa sampaikan pertanyaan, bisa melalui SMS atau chat WhatsApp, dan bisa telepon langsung ke nomor 0823-2727-5333. Baik. Sebenarnya belum ada ya. Kembali kami informasikan, silakan bisa sampaikan pertanyaan, kita masih ada waktu sampai dengan jam 9. Bagi yang ingin telepon, bisa telepon sekarang ke nomor 0823-2727-5333. Baik, berkaitan dengan operasi tadi, Dok, mungkin sembari kita menunggu pertanyaan ya. Sebagian dari orang kan ya dok ya, orang-orang atau masyarakat itu mungkin takut operasi dok, atau mungkin ada berita-berita hoax seperti itu dok, atau yang mungkin kurang bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya, yang membuat sebagian orang itu takut atau bahkan anti seperti itu dok, dengan operasi atau tindakan yang lebih lanjut sesuai dengan medis. Nah ini bagaimana tanggapan dokter terkait dengan hal ini dok? Yang perlu digarisbawahi dulu ya. Jadi dari operasi katarak ini sebenarnya yang perlu diingat itu adalah operasi katarak ini sangat-sangat subjektif dengan kebutuhan pasien. Ya, jadi ketika pasien itu merasa pandangan saya tidak memuaskan gitu, saya masih harus melakukan ini dan itu begitu. Nah, berarti pasien itu ketika ditawarkan operasi kemungkinan dia akan mau. Tapi ketika seseorang itu misalnya sudah tua dan memang tidak ada hal-hal yang dilakukan yang butuh pandangan mata yang sangat baik gitu misalnya, ya udah enggak ngapa-ngapain lagi begitu. Nah, pasien ya mau dioperasi atau tidak mungkin ngerasa tidak ada bedanya gitu. Jadi ya pertimbangan untuk dioperasi katarak atau tidak ini sangat banyak ya. Tapi yang pasti kalau misalnya sudah mengganggu sampai tidak bisa menjalani kehidupan sehari-hari, ya itu pasti sudah indikasi. Tapi kalau misalnya yang tipis-tipis nih, yang sebenarnya dia masih bisa aktivitas, tapi aktivitas misalnya kegiatan aktivitas maksudnya yang daily activity living itu, activity daily living itu misalnya kayak ya ke kamar mandi terus makan gitu masih bisa, tapi misalnya sehari-hari dia bekerja sebagai penjahit. Nah, itu kan pasti demand-nya untuk menyembuhkan katarak itu kan pasti sangat tinggi. Nah, kita menyesuaikan juga dengan kebutuhan pasien. Jadi ketika pasien itu merasa perlu ya akan dilakukan, ketika tidak perlu ya tidak dilakukan ya. Itu yang pertama. Nah, untuk operasinya sendiri katarak ini karena tadi saya bilang ya, dia itu operasinya itu sebenarnya dikatakan operasi karena harus dilakukan dalam kondisi yang sangat steril. Harus settingan di kamar operasi, yang di kamar operasi itu kan ya mungkin sebagaimana kita tahu yang berkecimpung di dunia medis ataupun yang pernah menjalani operasi pasti tahu kamar operasi itu kita mau masuk aja harus ganti baju. Kita harus lepas baju dari luar dan mengganti baju yang khusus untuk di dalam begitu ya. Bajunya pun sesuai dengan yang dicucikan oleh rumah sakit. Jadi kita gak bisa sembarangan pakai baju juga. Nah, jadi kesterilannya dijaga seperti itu karena mata ini adalah bagian yang sangat mudah untuk terkena infeksi. Begitu ya. Jadi dia harus dilakukan di kamar operasi karena kamar operasi itu steril. Meskipun sebenarnya pembiusan yang dilakukan itu adalah pembiusan lokal. Jadi ketika operasi itu pasien masih bisa diajak ngobrol sebenarnya. Sebenarnya dia masih bisa kayak, Pak, tolong lirik ke atas. Coba lirik ke bawah gitu. Pak, ini jelas apa enggak? Gitu. Sebenarnya kita bisa ngajak ngobrol. Ya, kita bisa mengajak ngobrol pasiennya begitu, Mas. Ya, jadinya memang operasinya tuh ya bukan kita nggak ya operasi kecil sih sebenarnya hitungannya karena biusnya pun bius lokal hanya berupa tetesan dan beberapa suntikan kecil saja palingan. Dan luka yang dibuat pun ketika tadi ya saya bilang ya yang menggunakan penyedot itu atau vaku emulsifikasi, mungkin kalau misalnya melihat iklan di rumah sakit mungkin pernah dengar ya vaku emulsifikasi, itu lukanya itu sangat kecil sampai tidak perlu dijahit. Jadi bahkan tidak perlu dibuat jahitan luka. Tapi kalau misalnya lukanya terpaksa harus diperlebar, itu nanti akan dibuat jahitan. Tapi kalau misalnya pasiennya apa namanya kondisi normal nih, tidak terlalu lukanya itu luka standar, itu nanti nggak dijahit. Jadi setelah operasi itu tidak ada jahitan apapun. Dan lubang yang dipakai ketika melakukan operasi itu juga sangat kecil, ya. Bisa ya mungkin seukuran pena. Jadi lensa tadi yang saya gambarkan bentuknya seperti huruf S itu ya tadi ya, seperti huruf S. Nah itu sebenarnya di lipat dia, dilipat sebenarnya dia di dalam sebuah suntikan yang ujung suntikannya itu mungkin sebesar ujung pena gitu. Nah itu tadi lensanya itu jadi semacam disuntikan ke dalam bola mata, ke dalam kantong yang tadi tempat lensa yang lama begitu. Ya, jadi ya operasinya ini bisa dibilang sangat kecil dan ini minim komplikasi. Tapi ya namanya risiko, qadarullah masyafa'al, tetap saja ada, nggak ada. Maksudnya kayak ya segala sesuatu yang kita lakukan sebagai semuanya kan sebenarnya berisiko ya. Nggak perlu operasi aja berisiko juga gitu. Operasi berisiko juga begitu ya. Tapi risikonya ini sangat kecil. Frekuensi terjadinya, kemungkinan terjadinya itu sangat kecil. Gitu ya, jadi memang bisa dibilang operasinya ini aman gitu ya. Insya Allah aman. Bismillah. Baik dok, jadi jangan takut operasi ya dok ya. Iya, perlu takut. Memang perlu penanganan dari katarak ini. Baik dokter, kita coba bacakan pertanyaan yang sudah kita terima dari pendengar. Kami informasikan lagi, untuk pertanyaan bisa disampaikan ke nomor 0823 2727 5333. Baik, ada pertanyaan dok, ini di luar katarak ya, tentang mata minus. Dokter, bagaimana menyikapi anak yang tidak mau pakai kacamata karena malu, padahal sekolahnya cukup terganggu jika tidak mau pakai kacamata? Kemudian apakah ada makanan atau treatment khusus untuk mengurangi minus pada anak? Mohon penjelasannya dokter. Ya. Pertanyaannya sebenarnya agak menjebak ini. Untuk yang pertama ya, ini ada tadi ada dua pertanyaan ya. Mungkin saya jawab yang kedua dulu ya. Apakah ada makanan atau treatment khusus untuk mengobati mata minus atau mengurangi mata minus itu ya, tadi? Sepertinya mengurangi. Dok. Mengurangi ya. Untuk treatment khusus atau pengobatan khusus itu, pengobatan makanan khusus sebenarnya tidak ada. Karena mata minus itu bukan ini, bukan hal yang bisa diobati dengan makanan gitu ya. Ya, untuk minus itu sendiri, kelainan itu kan terjadi di ini ya, kelainannya itu ya sebenarnya minus itu penyebabnya banyak. Dia bisa jadi terjadi di kornea. Kornea itu adalah bagian terdepan mata. Bagian terdepan dari mata, mungkin bisa ditampilkan saya tadi yang tadi anatomi mata itu yang bentukan bola mata. Nah itu kornea itu bagian yang paling depan itu tuh yang agak menonjol itu. Nah itu sebenarnya ya sebenarnya itu adalah bagian terpenting setelah ya, kalau lensa kan bisa keruh, kalau kornea ini nggak bisa keruh. Nah, ya dia bisa keruh tapi biasanya di pinggir kalau sudah makin tua. Nah dia ini sebenarnya bagian yang paling penting, dia paling luar juga. Jadi kalau misalnya ada infeksi pertama kali kena tuh si kornea. Dan sekalinya infeksi ya bisa menyebabkan kebutaan permanen begitu. Nah si kornea ini kalau misalnya bentuk kornea yang terganggu dia bisa minus satu. Terus lensa, kalau lensa mungkin bisa diatur ya ukurannya ya. Terus ukuran bola mata, ukuran bola mata itu, nah itu kan sekitar-sekitarnya itu kan sebenarnya dinding bola mata itu kan ada penyusunnya. Ketika dinding bola mata ini terlalu panjang ke belakang, dia juga akan manifestasinya adalah minus, begitu ya. Sedangkan wortel itu fungsinya adalah di retina. Wortel itu baik untuk retina, ya retina. Retinanya baik, ketika menangkap cahaya yang tidak terfokus, akan melihatnya buram juga begitu. Retinanya baik pun akan menangkap dalam gambaran buram juga. Jadi wortel itu adalah berisi vitamin A dan ini baik untuk retina. Yang mana kalau misalnya kita kekurangan vitamin A ini, retina nanti akan lola ya. Jadi loading lama ketika hari berubah dari terang menjadi gelap. Biasanya orang normal akan butuh beberapa menit saja, beberapa saat saja sampai misalnya nih dari luar misalnya antum dari luar nih di tempat yang terang siang-siang, terus tiba-tiba masuk ke dalam kamar, kamar yang gelap, lampunya mati semua. Pasti awal pertama gelap-gelap dulu kan, udah nggak bisa ngeliat apa-apa. Tapi lama kelamaan kelihatan semuanya. Nah itu sebenarnya ada retinanya itu, dia itu ketika gelap itu dia sedang loading intinya gitu ya, gampangnya gitu. Dia sedang nyetok lagi kebutuhannya. Oh ini karena gelap nih, kita harus memperbanyak pigmen gitu. Ketika terang dikurangin supaya nggak terlalu silau. Itulah kenapa kita baru gelap-gelap, terus tiba-tiba ketemu terang, misalnya pagi-pagi baru bangun lampu mati, gorden ketutup, buka gorden pasti silau. Iya. Itu karena matanya belum beradaptasi. Kebalikannya begitu juga. Nah kalau misalnya kekurangan vitamin A, itu nanti kejadiannya seperti yang tadi itu, dari luar, dari terang ke gelap, tapi lama. Jadinya dari sore jadi malam. Nah itulah kenapa namanya rabun senja. Rabun senja, dia rabunnya cuma pas lagi senja aja. Pas sudah malam dia mungkin sudah bisa ngelihat lagi, karena sudah berhasil menyetok pigmen lagi gitu loh, sudah berhasil adaptasi. Cuman adaptasinya ini lama. Begitu. Itulah apa sih, kalau misalnya wortel itu sebenarnya itu ya fungsinya ya. Nah, sekarang kita ke bagaimana harus menyikapinya ya. Mungkin kalau misalnya kaca apa sih namanya malu dengan kacamata, mungkin bisa disarankan dengan menggunakan lensa kontak. Karena kalau misalnya kacamata ini kan ya sebenarnya zaman sekarang, saya juga ini ya apa sih namanya, zaman sekarang ini kacamata ini sudah bergeser ya trennya. Jadinya bukan menjadi suatu kebutuhan lagi, malah kadang-kadang jadi fashion sekarang. Malah orang yang sebenarnya butuh ya jadi sekalian aja jadi fashion begitu. Kadang-kadang ada orang yang kacamatanya itu stoknya banyak supaya sesuai sama warna bajunya begitu ya. Jadi kalau misalnya si anak ini masih belum terganggu pelajarannya, minusnya misalnya kecil, ya nggak apa-apa sebenarnya, asal dia jangan sampai sering-sering baca terlalu dekat, karena minus itu kan menyebabkan baca dalam jarak jauh itu kurang nyaman, sehingga harus mendekat. Karena ketika baca terlalu dekat itu mata kita itu sebenarnya tertekan untuk menjadi makin panjang gitu. Jadi tertekan sehingga menjadi semakin panjang, sehingga minusnya tambah berat. Ketika kita membaca terlalu dekat, yang terjadi di proses mata kita itu, ketika memakai kacamata, kita akan bacanya bisa jarak normal. Ya, kita bisa membaca jarak normal, sehingga proses yang tadi saya bilang mata itu tertekan itu tidak terjadi. Nah, itulah kenapa kacamata itu bisa membuat seseorang itu minusnya nggak nambah. Sebenarnya mekanisme seperti itu. Jadi misalnya dia sudah pakai kacamata tapi tetap baca dekat-dekat, ya sama aja. Minusnya akan bertambah juga. Gitu. Jadi ya kebiasaan membacanya harus diperbaiki. Dan tadi kalau misalnya memang malu, mungkin bisa dicoba lensa kontak. Lensa kontak itu ada banyak jenisnya. Ada yang dia bahannya misalnya yang biasa kita kenal soft lens, ya soft lens. Ada yang bahannya itu RGP atau rigid gas permeable. Nah, kalau misalnya soft lens ini tiap hari harus dilepas, karena apa? Soft lens ini kan menempel langsung ke kornea. Nah, jadi ini sekalian pengetahuan tambahan ya. Soft lens ini menempel langsung ke kornea, dan kornea ini sangat membutuhkan udara dari luar. Dia itu bisa hidup karena dia itu nyerap udara dari luar juga. Ketika soft lens ini nempel, dia nggak bisa nyerap udara dari luar lagi. Walhasil korneanya ini kekurangan oksigen, sehingga sel-sel yang paling depannya itu bisa mati. Ketika sel-sel paling depannya mati, dia rentan infeksi. Itu tadi sudah saya bilang, infeksi mata begitu, infeksi kornea. Nah, ketika kornea terjadi infeksi ya, kalau misalnya bisa dikendalikan ya alhamdulillah, penglihatan insya Allah bisa kembali. Tapi kalau misalnya infeksinya tidak bisa dikendalikan ya, bahayanya cukup besar ya, karena nanti bisa menyebabkan kebutaan kornea yang permanen sampai dia dapat cangkok kornea begitu. Nah, itulah itu seramnya pakai kontak lens sebenarnya seperti itu. Tapi asal Dia ini rajin mengganti, kayak ya nggak sampai seharian banget lah, mungkin setengah hari ganti lepas gitu. Terus malam-malam tidak lupa untuk melepas gitu. Nah itu nanti insya Allah aman sebenarnya. Tapi ada lagi yang lebih aman, tadi yang saya bilang rigid gas permeable. Jadi dia itu lensa yang menempel di kornea juga, tapi dia ini bisa menghantarkan udara, menghantarkan oksigen. Jadi dia ini nggak tetap, dia ini sebenarnya jalan-jalan di sekitar mata kita, dia itu gerak-gerak, setiap kita ngedip dia bergerak begitu ya. Nah tapi lensa ini kekurangannya adalah butuh fitting. Kalau kontak lensa kan kita beli murahan aja di toko optik gitu kan bisa ya, berapa ya harganya ya saya lupa, berapa ya 100.000 dapat berapa biji gitu kan, 100.000 dapat beberapa gitu kan. Nah itu kan dipakai pasti muat langsung kan. Nah tapi kalau misalnya hard lens atau RGB tadi yang saya bilang itu dia harus customized. Tiap orang tuh beda, nggak bisa kita saya mau beli RGB ini gitu, nggak bisa. Harus diukur, jadi diukur dulu pengukurannya kayak gimana. Nah itu nanti dilakukan di poliklinik mata, nanti diukur, ketika sudah sesuai nanti akan dipasang. Ketika kalau misalnya pakai RGB ini ya nggak repot sebenarnya, karena nggak setiap hari harus dilepas, dan ada ya waktu-waktu tertentu aja dia harus dilepas untuk dibersihkan, tapi tetap harus ada waktu melepasnya, cuman nggak sesering soft lens yang sehari ya seenggaknya setahu saya itu 6 jam kalau nggak salah ya, cuman biasanya orang-orang sih sampai malam aja, maksudnya kayak malam lepas begitu, intinya jangan sampai tidur pakai soft lens begitu ya. Kalau untuk soft lens ini sebenarnya sih tidak dianjurkan ya kalau untuk soft lens ini ya, tapi ya bisa jadi opsi karena RGB yang tadi saya ceritakan itu mahal. Ya opsi lainnya ya operasi, cuman kalau misalnya anak-anak belum dianjurkan untuk operasi bedah refraktif ya, kayak misalnya LASIK yang terkenal itu, anak-anak belum boleh karena kita harus melihat minusnya nambah atau enggak gitu. Jadi memang ada usianya, ada usia minimumnya kalau misalnya untuk operasi ini. Tapi ya itu tadi beberapa alternatif yang bisa dilakukan kalau misalnya malu karena kacamata. Tapi intinya sebaiknya kacamata tetap dipakai. Gitu. Baik dokter, terima kasih atas jawaban dan penjelasannya dokter. Kita bacakan lagi pertanyaan berikutnya. Oh ini ada pertanyaan tentang pengobatan katarak ini dok. Tadi operasi yang disebutkan, apakah ini bisa di cover oleh pemerintah pada biaya pengobatannya dokter? Penjelasannya. Untuk operasi katarak ini biayanya ditanggung ya oleh pemerintah ketika dia ada indikasinya. Begitu. Kalau yang umum di dokter mata sih indikasinya biasanya itu adalah penglihatannya, jadi ada titiknya ya, jadi ada batasannya. Jadi ya untuk huruf-huruf tadi yang tadi saya ceritakan tuh baca huruf. Nah, ketika huruf yang 1, 2, 3, 4. Kalau nggak salah dia misalnya baca paling bawah itu huruf keempat dari atas. Itu dia baru bisa operasi. Ya ketika dia nggak bisa baca yang bawah-bawahnya. Ketika dia masih bisa baca bawah-bawahnya berarti kan matanya masih cukup bagus. Begitulah anggapannya ya. Cuman sebenarnya udah... Maksudnya kalau misalnya udah nggak bisa baca sampai yang keempat ke bawah itu sebenarnya udah parah sih. Jadi ya memang biasanya dari pemerintah akan mengcover hanya jika kondisinya memang sudah berat begitu. Tapi kalau misalnya kondisinya sudah baik, maksudnya kalau misalnya dia bisa membaca sampai di bawahnya tadi, saya kalau nggak salah nomor 4 sih, pokoknya notasinya nomor 20. Tapi ya intinya nomor sekian dari atas itu, kalau misalnya cuman mentok sampai sana berarti indikasi operasi dan ditanggung oleh pemerintah, bisa gratis operasinya termasuk lensanya juga. Kalau misalnya bawahnya masih bisa kebaca ya berarti nggak ditanggung. Begitu. Untuk lensa itu tadi saya bilang lensa gratis itu lensa yang standar ya, jadi yang tadi hanya satu ukuran saja. Biasanya lensanya itu ditujukan untuk melihat jauh. Jadi ya untuk melihat jauhnya saja. Jadi untuk melihat jauhnya nanti dia pakai ini, tapi untuk bacanya tetap akan membutuhkan kacamata karena itu tadi kemampuan akomodasinya kan hilang. Untuk membaca butuh kacamata, tapi untuk melihat jauh tidak perlu kacamata karena sudah bisa jelas gitu. Baik, dok. Terima kasih atas jawaban dan penjelasannya, dokter. Sepertinya itu pertanyaan terakhir ya, karena waktu kita sudah habis. Mungkin kita cukupkan sampai di sini, dok. Sebagai penutup, dokter mungkin bisa diberikan tips menjaga kesehatan mata kita ya secara umum. Karena tadi dokter sampaikan mungkin seseorang hampir dipastikan gitu ya, dok ya, akan terkena katarak pada waktunya seperti itu. Nah, mungkin bisa diberikan tips kesehatan menjaga mata, dok. Silakan, dokter. Menjaga mata ya, untuk ini kalau misalnya topiknya secara umum, menjaga kesehatan mata itu sangat berhubungan dengan menjaga kesehatan tubuh yang lain ya sebenarnya ya. Jadi ya kontrol apa sih ini, jaga kondisi tubuh semaksimal mungkin, makan makanan yang bergizi, tidak merokok, tidak minum alkohol, dan jangan sampai kurang makan sayur-sayuran dan buah-buahan. Kemudian kalau misalnya mata dirasa kabur, jangan tunggu sampai kaburnya parah dulu baru ketemu dokter mata. Jadi ya langsung segera berobat, mencari pertolongan jika dirasa pandangan itu sudah sedikit kabur ya, karena ya berbahaya. Mata itu kan sakitnya banyak ya, kadang-kadang bisa di belakang matanya, penyebab buramnya itu sebenarnya di belakang mata, jadi kabelnya itu kepencet gitu. Bisa juga dari depan, dari bagian matanya gitu ya. Jadi intinya jangan ragu untuk mencari pertolongan ketika mata sudah mulai kabur, nggak apa-apa. Dan jangan takut untuk operasi katarak ya, karena ini salah satu program pemerintah juga menuju Indonesia Emas 2045. Ya, 2045 ya kalau nggak salah ya. Salah satu program pemerintah juga, jadi meningkatkan, intinya meningkatkan, menurunkan angka kebutaan, karena angka kebutaan karena katarak ini angkanya masih sangat tinggi sekali. Jadi sekitar 81% kebutaan di Indonesia ini disebabkan karena katarak Indonesia, dan Indonesia ini angkanya masih cukup tinggi ya. Untuk negara-negara maju itu hanya di angka 0,3%, kita masih 1,5%. Jadi ya 5 kali lipatnya lah begitu. 1,5% itu kalau dikalikan jumlah orang Indonesia itu sebenarnya banyak ya. Kesannya kayak dikit ya, 1,5%. Indonesia ada berapa orangnya ya. Jadi jangan takut untuk operasi katarak jika memang indikasi dan perlu ya. Karena pandangan ini kan sangat, mata ini kan sangat berhubungan dengan produktivitas. Ya, produktivitas. Kebanyakan banyak pasien yang berobat di poli mata akhirnya bisa melihat lagi, itu menangis terharu karena akhirnya bisa ngaji lagi katanya gitu, bisa baca Quran lagi ya, Masya Allah. Alhamdulillah, berarti maksudnya di Indonesia ini masih banyak orang yang sadar saya ini masih harus membaca Al-Quran gitu. Jadi karena tadi kebanyakan kan penderitanya orang yang sudah tua, orang yang sudah lanjut usia, yang sudah banyak beribadah juga tapi malah gak bisa beribadah karena pandangannya kabur. Nah, setelah operasi katarak menangis, terima kasih dokter, terima kasih, saya akhirnya bisa baca Quran lagi. Itu gak cuma sekali dua kali ya, itu berkali-kali pasien seperti itu. Jadi ya jangan ragu, karena pandangan ini aset, penglihatan itu aset ya. Meskipun orang gak akan mati dengan kebutaan, tapi kehidupannya yang akan mati gitu ya. Ya, baik, gitu. Terima kasih dokter, jazakallahu khairan atas sharing ilmunya di kesempatan malam ini. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat dan semakin menyadarkan kita untuk menjaga kesehatan tubuh kita secara umum, terutama mata ya, dok ya. Ya, untuk kita pergunakan untuk ibadah di masa-masa sehat kita, dan semoga Allah senantiasa menjaga kita dan kaum muslimin. Kami ucapkan sekali lagi terima kasih dokter Parang ini, semoga Allah senantiasa menjaga dan memberkahi dokter dan keluarga. Amin. Baik, demikian Sobat Muslim, program Halo Dokter kita malam ini yang dibersamai oleh Dr. Parangeni Muhammad Hafizullah Ta'ala membahas tentang penyakit katarak ya, semoga menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita. Semoga Allah senantiasa menjaga kesehatan kita. Dan insya Allah program acara Halo Dokter ini rutin setiap hari Rabu malam pukul 20 waktu Indonesia Barat di Radio Muslim Jogja, Niaga TV, dan Radio Roja Kendari. Jazakumullah khairan, kita akhiri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.